Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum MLM? MLM multi level marketing. Apakah itu termasuk riba? Riba. Lalu bagaimana menasihati orang tua yang mengikuti itu? Nasihatnya keluar, berhenti. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Faman ja'ahu 'izzatun min dhabbihi fantaha walau falahu ma salafa amru ila Allah. Waman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Siapa yang tidak berhenti dari riba itu, ketika dia tahu itu riba, maka Allah janjikan kepada dia neraka kekal selama-lamanya. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Titipan pertanyaan yang ingin dibacakan, hukum bekerja di perusahaan yang memungut sistem denda Ustaz. Misalkan kalau terlambat bayar itu dapat denda. Seperti contohnya PLN. Nah, dan pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan terhadap gaji kita yang kita tidak tahu campur dengan denda-denda itu. Terima kasih. Dia bekerja di perusahaan yang menjual barang atau jasa, bila terlambat ada dendanya. Gitu? Iya Ustaz. Dia di bagian apanya? Bagian penagih dendanya? Bagian customer. Customer itu apa? Yang di depan Ustaz. Penagihan. Iya. Yang narik penagihan. Tarik pokoknya saja tanpa dendanya. Kalau dendanya dia tarik, berarti ribanya dia tarik, pekerjaannya berdosa. Sekarang atas dosa tadi mendapat gaji, pasti gajinya haram. Tapi kalau ditariknya hanya pokoknya saja, denda tidak ditariknya, gajinya halal. Tapi mungkin besok dia berhentikan di perusahaan. Tapi nggak ada masalah, lebih baik diberhentikan oleh perusahaan dengan terhormat. Baik. Walaupun tidak tahu tadi bercampur ya Ustaz ya. Sekarang pekerjaannya haram, bukan masalah gajinya saja. Walaupun tidak dapat gaji dia, karena dia menarik riba, haram pekerjaannya ini. Jelas Ibu? Kecuali agar menjadi halal, tarik hanya pokok utangnya, pertambahannya atau dendanya jangan ditarik. Sehingga dengan demikian kau dapat gaji halal. Tapi saya katakan besok mungkin dipecat dia, tapi tidak ada masalah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kasus Ustaz. Seseorang itu sudah bekerja di bank konvensional dia kurang lebih 4 tahun. Dia kontraknya 5 tahun. Jadi karena dia sudah tahu tentang perkara kerja di bank itu adalah riba, maka dia ingin berhenti. Lalu pada satu ketika dia ikut tes pembimbing desa. Pembimbing? Dana desa. Lalu alhamdulillah dia lulus. Seperti itu. Tapi dari pihak penitia dana desa ini mensyaratkan kepada dia harus ada surat pengunduran dari bank tersebut. Kenapa pihak desa ini mengambil dia? Karena dia tahu cara mengelola uang tadi. Maka diluluskanlah dia. Seperti itu. Lalu dia meminta syarat kepada bank. Ternyata bank memberikan denda kepada dia karena belum genap 5 tahun. Kata bank, pertama engkau harus bayar utang-utangmu dulu. Dia pernah utang, ada 90 juta lah utang dia. Bikin rumah, bikin sarang walet. Seperti itu. Jadi setelah dia konsultasi kepada bank tersebut, kata bank, kamu kena denda membayar utang 90 juta setelah sisa dari pembayarannya kurang lebih 2 tahun. Kemudian denda 150 juta. Karena dia tidak menyelesaikan kontraknya 5 tahun tadi. Nah lalu lantas bagaimana solusi dia Pak Ustaz? Di dana desa tadi apa kerjanya? Cuman apa, mengawasi saja Ustaz. Apa dan desa itu bagaimana cara penyaluran dananya? Katanya itu cuman mengawasi dana yang sudah turun beberapa miliar itu, jadi cara mengelolanya Sebentar, dana 60 miliar ini untuk siapa? Kepala desa. Untuk kepala desa, ya, alhamdulillah. Jadi kepala desa aja mending gitu. Dapat dana berapa miliar? Disalurkan ke rakyat atau ke? Ke kepala desa, tapi digunakan untuk rakyat, Ustaz. Cuman dalam ikut, bentuk apa? Dalam bentuk uang dia. Gak maksud saya, untuk apa ini uang? Untuk fasilitas umum desa kah? Atau untuk diserahkan kepada warga dalam bentuk permodalan atau bentuknya pinjaman atau apa? Sebahagiannya digunakan untuk infrastruktur yang ada, sebahagiannya untuk kesejahteraan seperti itu. Kesejahteraan seperti itu maksudnya apa? Untuk rakyatnya. Diserahkan kepada rakyat, per orang dapat 5 juta gitu. Wallahu alam, saya juga enggak tahu dia pengalaman. Kalau enggak tahu gimana saya mau jawab? Cuma dia diluluskan di sana, cuma dapat gaji. Enggak, maksud saya, umumnya terkadang ada dalam desa itu bentuknya pinjaman kepada warga. Dan ada pertambahan, ini juga riba. Ngapain dari sen dari riba masuk ke riba lagi? Kalau dia ikut pengawasannya saja, Ustaz, pengawasan. Ya dia ngawas riba, dapat pahala apa dapat dosa? Dia mengawas tentang infrastruktur tadi saja, Ustaz. Dia pengawas dana desa tadi kata itu, bukan iya, pengawas infrastruktur. Infrastruktur dana desa. Tapi dia dilibatkan untuk ikut mengawasi kepala desa bekerja seperti itu. Lalu dia dapat gaji kan? Saya jangan saya katakan. Tapi kalau dia ingin cari yang halal, banyak yang halal yang lain. Kemudian urusan dia dengan bank riba tadi, kalau dia keluar, apa ruginya dia? Paling ijazah ditahan kan ya? Iya ya kan? Ya. Hah? Ijazah kan enggak? Kan tidak ada asetnya yang diagunkan di bank tempat bekerja. Paling ijazah ditahan. Baik. Apakah syarat orang bisa hidup dan cari makan itu ada ijazah? Hah? Korunnya orang kaya setiap masa itu ijazahnya apa? Hah? S1 apa S2? Enggak ada kan, biarkan di sana. Apa yang takut takutin? Jadi dia kerja tetap di bank seperti itu. Kata siapa kerja tetap di bank? Anda berfatwa sendiri, tanggung jawab Anda. Kalau dia berhenti, langsung berhenti. Jelas. Kalau didenda, Ustaz? Tidak mau. Ya serahkan aja. Ante mau denda apa ke saya? Saya enggak mau bayar. Ya jazakallah khair. Allah barik. Coba, paling kan saya katakan tadi, bank tidak akan menyerahkan ijazahnya kan gitu. Ya udah makan tuh ijazah. Kan tidak ada syarat Anda hidup pakai ijazah, ada enggak? Tidak ada ya. Orang yang kaya sedunia itu ijazahnya jauh di bawah saya mungkin. Tapi saya enggak kaya, se-Indonesia pun tidak. Hah? Orang yang kaya se-Indonesia ijazahnya mungkin juga di bawah saya juga, setahu saya. Tidak ada syarat menjadi kaya itu pakai ijazah. Tapi ada syarat masuk neraka itu dia berbuat dosa besar. Seperti perbuatan riba yang dia lakukan. Baik. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya kalau ada keluarga kerja di bank? Contoh saja ayah. Tapi kita takut untuk mengingatkan Ustaz. Misal, si ayah itu pernah berkata seperti ini kepada anaknya. Kurang jelas. Hukum kalau ada keluarga kerja di bank, tapi kita takut mengingatkan. Kalau takut mengingatkan, fotokopi bagian tentang siksa riba di dalam buku harta haram, kasihkan ke dia. Atau taruh di WA Anda, kirimkan ke WA dia. Tapi terkadang bisa disampaikan kayak gini Ustaz, seorang ayahnya berkata kepada anaknya, kamu hidup sudah saya kasih makan dari kerja di bank. Gimana itu Ustaz, kalau sampai si ayah berkata kayak gitu? Nanti tanyakan. Sekarang ayah Anda bilang gitu kepada Anda? Tidak kan ya? Sudah bilang kayak gitu? Antai, katakan kepada dia. Hai ayahku, dulu saya Anda berikan seperti itu karena saya tidak bisa cari nafkah. Kesalahan-kesalahanmu. Sekarang hendaklah engkau bertobat karena sudah memberikan aku dan ibuku dan adik-adik dan kakakku dengan harta yang haram. Kami tidak tega engkau, wahai ayah, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu berhentilah engkau, wahai ayah. Tahu keduluan lagi. Pertanyaan kedua. Biar kami memberi nafkah. Taib. Bisa anda bilang begitu ke ayah? Kalau enggak rekam suara saya tadi, ambil beri ke ayah itu. Sampaikan. Ya akhi, kasihan anda. Ayah yang capek dari pagi sampai sore yang dibawanya pulang harta yang haram. Harta haram itu apa artinya? Neraka. Jelas? Ada seorang anak yang soleh berani membiarkan orang tuanya pulang bawa neraka? Pasti tidak ada. Ayo. Pertanyaan kedua, Ustaz. Usaha saya kan di bidang kuliner, Ustaz. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk dosa riba jika produk yang saya masukkan ke aplikasi Gojek seperti GoFood? Karena setahu saya, transaksi yang digunakan oleh GoFood, ada yang menggunakan secara tunai, dan ada yang menggunakan GoPay. Sedangkan saya tahu, yang saya ketahui, transaksi menggunakan... Ya, cukup. Iya, riba. Jadi, tidak boleh memasukkan ke Gojek gitu, Pak? Jangan. Yes. Karena setahu saya dikirimin oleh salah satu murid pelatihan saya di Malang, dia kerjasama dengan Gojek. Pasal 2 ayat 3 bisa dinyatakan bahwasanya merchant, pedagang tidak boleh memberikan struk tagihan yang di sana menyatakan bahwa sesungguhnya ada diskon 15% yang didapatkan oleh si tukang Gojek. Berarti Gojek meminjamkan uang kepada yang pesan cuma 85%, ditagihkannya 100%. Berapa berarti ribanya? 15%. Paham? Paham. Ini selain riba, penipuan. Karena yang ditagihkannya bukan harga sesungguhnya. Harga yang didapatkan diskon. Jelas? Jelas. Baik. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz, tentang penggunaan dari produk KW. Contoh, produk saya membeli sepatu KW. Iya, KW. Anda pembeli penjual? Pembeli. Haram Anda beli. Karena Anda menzalimi pemilik barang yang asli. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Allah berikan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang pertukaran cek dengan uang. Misal cek itu berjumlah 97 juta dan cairnya dalam tempo 1 bulan. Lalu orang yang punya cek itu menukarkan ke orang yang memiliki uang tunai. Tetapi karena langsung atau tunai, orang yang mempunyai uang itu membayarnya dengan 100 juta, Ustaz. Kok 100? Iya, kayak pertukaran gitu, Ustaz. Apa yang itu tertulis di cek berapa juta? 97. 97? Iya. Lalu ada yang bayarin 100? Iya. Rugi dia dua kali. Saya kira di dunia gak ada seperti itu, kecuali mungkin di Banjarmasin, saya gak tahu. Karena pertama rugi ada riba, kemudian kedua uangnya pun rugi. Biasanya 97 dibayar 95. Tergantung jarak kapan pencairan cek tadi. Kalau jaraknya 2 bulan mungkin bisa 97 dengan 90. Ya atau tidak, Ibu? Dirinya bagaimana sih, Ibu? Memang seperti tadi? Ceknya 97 karena orang ada orang yang punya uang tunai, karena keburu mau pakai uangnya yang dicek itu, jadi orang ini memberi uang 100. Salah, ini kasus Ibu sendiri, Ibu. Iya. Ibu beli 100 ke dia. Kenapa, Ustaz? Ibu beri ke dia 100. Iya. Kasus Ibu sendiri. Iya. Eh, Ibu tertipu dua kali. Pertama, ini akadnya riba. karena menukar uang dengan tidak sama dan tidak tunai. Ini agaknya riba. Ibu berdosa, dia berdosa, ibu berdosa. Kemudian kedua, ibu rugi dua kali. Karena secara materi ibu rugi. Ibu kasihkan 100 sekarang, ibu ambil 97 ke dari dia. Jelas ibu? Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Iya ibu. Ada orang saudara meminjam uang dan setiap bulannya diberi keuntungan 1% dari pinjaman. Apa itu riba juga Ustaz? Memang tapi, itu yang riba. Kenapa Ustaz? Oh iya. Masih ada ya? Satu Pak. Iya. Satu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, saya jelaskan. Mengenai surah Ali Imran ayat 130 tentang janganlah kalian orang-orang beriman memakan riba secara berlebihan. Innamanu la taqulu riba. Al-afa mudha'afa. Ya, wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Terus. Terima kasih. Itu aja sih. Baca artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta riba secara berlebihan. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang yang beruntung. Ya, baik. Terima kasih. Syukur. Apakah Anda maksudkan Allah larangkan berlipat ganda, Ustaz? Kalau cuma 1% belum ada lipatan. Ada lipatan 1%? Apalagi gandanya. Berarti boleh dong, Ustaz. Baik. Hah? Kalau Allah mengatakan ya. Wala taqul lahum uff, jangan Anda katakan kepada kedua orang Anda uff. Yang dilarang Allah kan bilang uff, ditampar kan enggak? Enggak dilarang sama Allah. Berarti boleh nampar orang tua? Hah? Allah mengatakan jangan kalian makan riba berlipat ganda. Memang sifat riba itu berlipat ganda. Walaupun 1%. 1% dikali hari dikali angsuran. Dalam waktu 51 tahun bisa berlipat ganda dia itu. Jelas? Karena ada ayat yang lain yang mengatakan fa in tubtum farakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertaubat, untuk kalian adalah pokok uang yang kalian pinjamkan. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga akan dizalimi. Seorang meminjamkan uang 10 juta. Di awal dia sepakat akan dibayar 11 juta. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Yang halal untuk dia hanya 10 juta. Jelas? Yang 1 juta tadi tidak halal. Berapapun pertambahannya tidak halal. Ayat yang Ali Imran tadi maksudnya adalah mensifati kebiasaan riba seperti itu. Tapi bukan berarti ini di sini dalam ilmu usul fiqh ada di sini mantuk, ada mafhum. Mafhum tadi seperti itu di Ali Imran. Jangan makan riba berlipat ganda. Ya. Di dalam ayat yang lain dinaskan oleh Allah mantuk. Bila bertentangan mantuk dengan mafhum, maka mafhum batal mantuk yang dipakai maknanya. Jelas? Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Beri kesempatan Ustaz untuk ibu-ibu Ustaz. Sampaikan saja pertanyaannya, saya jawab. Siapa yang duluan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya uang untuk setoran haji kita melewati bank? Setoran kemudian haji kedua, melewati bank? Ya. Talangan atau bukan? Bukan. Bayar cash? Ya. Banknya syariah atau bukan? Syariah. Enggak ada masalah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi ibu ya, berangkatnya kapan? Belum berangkat lagi Ustaz. Iya, kapan berangkatnya? Belum tahu. Tapi sudah setor uang, tapi enggak tahu. Ustaz, masih daftar tunggu. Iya, daftar tunggunya berapa tahun lagi? 30 tahun masih hidup, Ibu. Daripada tidak jelas uang Anda entah kemana, mending Anda putar uang sendiri. dalam waktu 5 tahun bisa dapat umpamanya dari 35 juta itu bisa Anda dapatkan mungkin dapat 350 juta. Berangkat NH plus, langsung bayar langsung berangkat. Enak. Daripada dia yang muter, dia yang kaya. Itu kemudian diributkan lagi nanti, dipakai infrastruktur oleh negara lagi nanti uangnya. Mending Anda yang putarkan sendiri. Jelas? Allah taala. Ya. Ustaz, hukum menyewakan bangunan untuk bank, Ustaz? Haram. Satu lagi, Ustaz, dan banyak lagi. Hukum arisan makanan yang hasil arisannya itu bila dapat untuk makanan juga, Ustaz. Apa? Arisan makanan, kemudian dapat arisan. Dan hasil dapat dari arisan tadi untuk makanan juga gitu. Enggak paham saya, arisan makanan. Hasil dapat arisan buat makanan juga. Arisan makanan, Ustaz. Arisan apa ini makanan. Maksudnya? Contohnya bagaimana? Arisan nasi kotak gitu, Ustaz. Apa? Arisan nasi kotak. Arisan nasi kotak. Jadi arisan uang atau juga arisan uang, kemudian uangnya itu bila dapat di buat makan-makan gitu, Ustaz. Buat beli nasi kotak. Arisan keluarga kali. Masing-masing bayar seharga nasi kotak gitu. Iya, Ustaz. Pokoknya nasi kotak 10.000. 10.000 ya, 10.000. Ada 10 orang. Masing-masing bayar 10.000. Iya. Langsung aja belanja ke abang-abang. Apa yang pakai arisan? Biar mau ngumpul-ngumpul gitu kata Ibu. Akad arisan itu adalah akad pinjam meminjam. Kalau Anda punya uang 10.000, ngapain Anda pinjamkan ke orang lain? Beli nasi kotak sendiri. Anda bisa pilih menu yang lebih enak. Arisan itu dia butuh uang banyak, tapi tidak punya uang yang ngumpul. Karena itu dia dengan dipinjamkan kepada setiap orang, kemudian nanti dia dapat pada gilirannya dan jumlah yang besar. Itu bagus. Baik. Lagi Ustaz. Siapa cepat dia dapat? Lagi, ya, potong aja, jangan nunggu selesai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai pegawai kesehatan. Dulu kan belum ada BPJS, Ustaz. Sekarang ada BPJS. Bagaimana hukumnya kami sebagai pekerja di sana, Ustaz? Boleh. Melayani BPJS. Sekarang Anda kan bukan BPJS. Di BPJS kan ya? Melayani orang sakit kan ya? Iya. Dia bayar pakai BPJS kan ya? Iya. Boleh. Boleh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Ustaz. Langsung saja mempersingkat waktu. Suami yang meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta, sistem asuransi menurun. Apa? Baru apa enggak paham saya? Saya dikejar waktu, Ustaz. Jadi begini, ada titipan pertanyaan. Almarhum suaminya meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta. Sistem asuransi menurun. Baru berjalan 4 tahun 9 bulan suami dia meninggal. Dan ketika diklaim pihak asuransi menolak membayar pul sisa kredit dengan alasan karena asuransi tidak dibayar pul 10 tahun. Mohon solusi dan jalan keluarnya, Ustaz. Karena dia seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti cara menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Semoga Ustaz tidak bingung. Sepertinya saya bingung, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terukatul. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dulu perusahaan saya nggak ada asuransi. Tidak ada asuransi. Iya, sekarang untuk pertambahan klaim garansi ditambahkanlah asuransi. Jadi di sana saya takut goror. Jadi saya resign di selas. Asuransi ini diwajibkan kepada setiap karyawan, bukan? Diwajibkan untuk ditawarkan kepada setiap pembeli. Jadi saya. Anda di showroom? Saya di perusahaan perkakas. Perkakas. Ya. Setiap orang beli perkakas harus pakai asuransi. Ya, misalkan genset. Jadi ketika dia beli genset, takut adanya sambaran petir atau apa, disarankanlah garansi melalui. Disarankan. Garansi. Anda bilang saya nggak saranin, bisa? Tidak boleh. Harus disaranin. Diwajibkan. Diwajibkan kita menyampaikan ke dia. Iya, karena menurut perusahaan itu haknya customernya. Dan hak Anda juga untuk tidak menyampaikan yang haram. Hak saya. Iya. Maka dari itu saya resign, Pak. Karena boleh. Ya, jadi dari sela-sela di sini saya mempelajari masalah riba. Di sini saya lebih takut lagi karena saya mempunyai KPR rumah. Kemudian saya berniat untuk menjualnya. Jadi saya perbaiki dan saya jual. Nah, pertanyaan saya untuk rumah tersebut, apakah uang yang saya dapat setelah penjualan itu haram? Halal. Halal. Yang ribanya sudah selesai atau belum? Ya. Riba KPR-nya sudah selesai atau belum? Rumahnya masih 12 tahun lagi, Ustaz. Jadi saya take over. Take over itu apa artinya? Saya jual sebagai nasabah yang meninggalkan kredit gitu. Jadi kepada orang yang mau ngambil. Anda jual kepada orang lain? Iya. Sehingga Anda selamat di neraka, dia masuk neraka. Iya, dari situ. Iya. Saya takut dari situ juga, Ustaz, makanya saya nanya. Terus yang kedua, apabila yang membeli adalah orang yang keras kepala, padahal niat saya keras adalah, kepala dia. Nah, dia bilang masuk neraka, dia biar saya masuk neraka. Tapi biarkan dia masuk neraka, dia mau apa boleh buat. Padahal niat saya menjualnya kepada non muslim. Jadi kalau misalkan orang yang membeli adalah orang muslim, kemudian saya niatkan untuk saya ceramahi, untuk saya ingatkan masalah riba. Iya, bagus. Pahala Anda. Misalkan terbeli gimana, Ustaz? Hah? Kalau misalkan terbeli oleh orang itu, kan sudah diceramahin, dia sudah nasihatin dia. Sebaiknya kalau dia muslim, Anda katakan, beli ke saya di bawah tangan. Ya, kekurangannya berapa juta lagi? Kurangnya masih jauh, Ustaz. Masih berapa juta jauh itu berapa juta jauh? Masih sekitar 60 jutaan. 60 juta. Nah. Akan Anda jual berapa kalau Anda jual cash? Saya jual cepat, jadi saya enggak mau banyak-banyak. Saya anggap Anda jual 100 kan ya? 20 juta aja. Hah? 20 juta aja. Dijual 20 juta? Selama ini Anda sudah bayar berapa? Saya sudah bayar sekitar 40-an juta. Bilang ke dia, ini saya jual ke kamu 100 juta. Harga umpamanya harga pasar 100 juta. Ya? Bayar cash 60 juta, saya ambil surat-suratnya, saya balik damakan ke kamu, sisanya nyicil ke saya. Boleh per bulan 500 ribu, gak masalah. Seandainya Anda selamat dari riba, dia pun mendapatkan yang halal. Seandainya orangnya tetap mau tetap melanjutkan akad riba tersebut, muslim dia. Dicicil tetap ke banknya, jadi dia enggak melunasi ke saya, jadi saya juga tidak melunasi ke bank, sehingga jangan kan tadi saya katakan Anda menjerumuskan orang ke neraka, tapi dia tetap badung gitu, nakal gitu ya. Anda jangan mau, walaupun senakalnya orang, mau Anda tendang dia ke neraka? Tidak. Yang kedua, kalau dia mau, Anda lebih nakal lagi. Anda bilang saya mau seperti itu, bayar dulu 60 cash, saya tutupi utang saya di bank tadi, kemudian saya jual, sisanya nyicil Anda per bulan 500 ribu boleh, 200 ribu boleh, terserah. Tidak ada denda keterlambatan. Baik. Oh, jadi saya tidak boleh mengopernya kepada sesama muslim gitu? Betul. Niat saya gini sebenarnya, Ustaz. Jadi ketika saya resign dari pekerjaan, saya oper rumah itu, kemudian saya jadikan modal usaha karena saya memiliki istri dan dua orang anak. Saya ketika mendapat diri Anda, anak Anda dan istri Anda, siapa yang menjamin hidupnya? Allah. Allah. Allah mengharamkan riba atau tidak? Haram. Iya, udah. Berarti bukan di situ rezeki Anda. Cari lagi yang lain. Saya sering jelaskan, Abdurrahman bin Auf Tanpa modal dia berusaha dalam waktu kurang 10 tahun sumbangannya, bukan kekayaannya, sumbangannya untuk kaum muslimin sampai 40 ribu dinar. 40 ribu dinar itu sama dengan 170 kilogram emas. Paham? Tanpa modal dia berusaha bisa jadi kaya raya. Karena kalau Allah mau memberikan gampang ya. Nah, yang ketiga adalah kalau seandainya dari saya meninggalkan riba ini, saya meninggalkan teman-teman yang masih bekerja di sana. Ketika saya sudah dakwahi, sudah saya ceramahi, sudah saya ingatkan, teman-teman saya tetap berkekah di sana. Apakah saya sama dengan orang yang menendang mereka ke dalam neraka? Anda tidak menendang. Mereka yang mau tetap di situ di dalam neraka, mau apa boleh buat. Anda sudah tarik-tarik, dia enggak mau keluar, mau diapain? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di suatu perusahaan yang memiliki beberapa site. Kurang jelas. Saya bekerja di perusahaan yang memiliki beberapa site atau grup perusahaan gitu, Ustaz. Kebetulan perjanjian kerja saya itu berada di set A. Suatu ketika saya itu diperbantukan ke set B, menggantikan karyawan set B yang statusnya freelance. Di set B itu ada apa, pembayaran upahnya itu berbeda dengan set A, Ustaz. Apa? Di set B itu pembayaran upahnya berbeda dengan di set A. Terus? Jadi ketika saya sudah selesai job di set B, saya balik ke set A itu, dari manajemen menanyakan apakah ada pembayaran upah dari set B. Saya bilang tidak ada, dan manajemen dari set B tidak ada menjelaskan. Gak paham saya. Ulangi lagi. Anda di set A. Ya. Ketika yang di B tidak ada, Anda dipindahkan ke B. Ke B. Terus? Di set B itu pembayaran upahnya berbeda dengan di set A. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, tapi Anda dipindahkan ke situ. Iya. Sementara Ustaz, untuk menggantikan karyawan set B yang statusnya freelance. Anda bekerja di set B tapi gaji set A. Iya. Boleh. Tapi di set B itu ada memberikan upah untuk menggantikan karyawan yang izin ini, Ustaz. Ini satu perusahaan. Satu perusahaan, satu grup. Tapi beda manajemen, Ustaz. Hah? Ya, beda manajemen. Jadi dari set, setelah selesai job itu, saya di set A itu sebenarnya nggak dapat beda upah. Manajemen artinya beda perusahaan atau tidak? Beda perusahaan tapi satu grup. Tapi mereka mengizinkan kepada Anda. Iya. Boleh. Tapi di set A ini maunya Anda mau saya bilang tidak boleh? Enggak. Gini, maksudnya di set A ini dari manajemen, kalau saya dapat upah dari set B, saya enggak boleh lagi mengajukan upah ke set A gitu. Apa? Ketika saya sudah dapat upah dari set B, itu dari set A tuh enggak mau bayar lagi. Maunya tidak bayar kayak, lagi. Iya, maunya kayak gitu. Tapi sesampai selesai job saya tidak mendapatkan upah dari set B. Nah, setelah saya balik ke set A, ternyata set B mengeluarkan gaji. Tapi dari set A juga sudah terlanjur memberikan gaji saya. Itu gimana, Ustaz? Double istilahnya. Kembalikan ke A tadi. Kan perjanjiannya kalau Anda ditempatkan di B, A tidak memberi. Yeah. B enggak ngasih, A ngasih, kemudian B ngasih lagi. Kembalikan ke A. Kalau dia tidak mau terima, yaudah itu sedekah buat kamu. Alhamdulillah. Sekarang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.